أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعل لهم أجلا مسمى لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر ولا الأمم المجتمعة ولا الأفراد. Masing-masing dari umat itu ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum, maka apabila sudah datang ajalnya, ajal ma'ruf, ya ini bahasa Arab, tetapi di Indonesia sudah dijadikan bahasa Indonesia ajal, ajalnya, padahal itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan bisa untuk ditunda walaupun satu waktu, satu jam, satu menit dan lain sebagainya, tidak akan bisa ditunda. Ketentuannya dari Allah seperti itu, sudah datang maka tidak akan bisa ditunda-tunda. Wala yastaqdimun, juga tidak akan bisa untuk dikedepankan, enggak bisa. Ay waqad akhraja Allah bani Adam ilal ard, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan bani Adam ke bumi, wa askanahum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan Adam dan keturunannya di bumi. Wa ja'ala lahum ajalan musamma, dan Allah jadikan bagi mereka bani Adam ada ajalnya, tinggal di bumi itu ada ajalnya. Ajal ma'ruf indakum wa indana, bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, karena sering dipakai di Indonesia maka menjadi bahasa Indonesia, ajal, waktu yang sudah ditentukan. Allah tempatkan bani Adam di muka bumi dan ada waktunya bani Adam itu, anak-anak Adam tinggal di bumi itu ada waktunya. Kalau sudah waktunya ditentukan oleh Allah maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Enggak bisa dimaju-maju, enggak bisa. La tataqaddam ummah minal umam ala waqtihal musamma. Tidak akan bisa dimajukan umat waktunya, ajalnya dari waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tataakhar, juga tidak akan bisa diundur lagi, ditunda-tunda enggak akan bisa. Lal umamul mujtama'ah walal afraduha, baik itu secara kelompok maupun secara individu, enggak bisa dimajukan, enggak bisa diakhirkan. Karena ajalnya sudah ada, waktu tinggal di dunia sudah ada waktunya, jatah waktunya, limitnya sudah ada. Itu namanya ajal. Ajal siapa yang menentukan? Allah yang menentukan. Artinya apa? Tinggal anak Adam di muka bumi ini sebentar, dan kita akan tinggalkan dunia ini satu persatu. ada yang duluan, ada yang terakhir, ada yang belakangan, ada yang pertengahan. Semua ada ajalnya. Semua ada waktu yang sudah Allah tentukan. Tetapi yang namanya ajal itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanyalah Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang jiwa ini enggak akan tahu dia akan mati di mana. Enggak ada yang tahu. Oh, mati di sini, di sana, di mana? Di Mekah, di Madinah atau di mana? Matinya, meninggalnya enggak ada yang tahu. Sehingga ini rahasia hanya milik Allah. Ajal, waktu dia mati enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau sudah demikian, tidak ada yang tahu ajalnya, tidak ada yang tahu mati di mana. Harusnya apa? Berjaga-jaga, bersiap-siap, jangan sampai kita mati mendadak. Merasa masih muda, merasa masih muda, wah tenang aja masih gagah. Allahu a'lam, kelihatannya masih gagah, masih kuat, masih muda. Tapi ajalnya besok, ajalnya cepat. Waktunya tinggal di dunia sudah Allah tentukan. Nah, sehingga jangan merasa muda, jangan merasa muda sehingga menggampang-gampangkan aja dan dia mengakhir-akhirkan taubat. Wa ma yudrik, tahu dari mana? Tahu dari mana? Karena ajal kematian rahasia dari Allah Azza wa Jalla. Hanya milik Allah yang mengetahuinya. Kalau sudah demikian, ya berjaga-jaga, hati-hati, jangan sampai kita menjumpai ajal kita belum siap bekalnya. Belum siap bekalnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Taqwaan pada Allah Azza wa Jalla. Allah al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.